Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang melarang anaknya menikah dengan beberapa alasan, diantaranya takut murtad dan sebagainya. Pertama yang perlu disadari dulu adalah dalam pernikahan itu jangan mikir sah dan tidak sah dulu. Bukan hanya urusan sahnya. Zaman sekarang banyak anak muda yang penting sah. Terserah mau orang tua ridho, restu kagak, ridho kagak, itu belakangan. Yang penting sah dulu. Nanti kalau udah bawa anak, mau gak mau orang tuanya ridho. Nah, ini salah ini. Dalam pernikahan bukan hanya urusan sah dengan tidaknya, tapi restu orang tua itu perlu. Apalagi restu dari wanita ya harus perlu, karena walinya kan. Oh gak apa-apalah, saya kan laki-laki, gak ada wali. Oh, yang penting orang tua kamu setuju dengan saya. Orang tua saya gak ridho, ya belakangan. Enggak ada pengaruhnya buat saya laki-laki. Siapa bilang? Kalau orang tua tidak setuju, tidak restu, pasti akan ada apa-apanya nanti di pernikahan. Pasti akan ada apa-apanya. Kedepannya nanti rumah tangganya runyam, enggak bakal tahan lama. Karena orang tuanya saja sudah dilah, nanti akan tengkar, rezekinya sempit. Kehidupannya susah, bahkan bisa jadi selingkuh. Dan seterusnya dan seterusnya, na'udzubillah. Dan ini udah sering Ustaz lihat. Ketika suatu pernikahan tidak direstui oleh orang tua, pasti akan ada kesusahan, pasti akan ada yang sulit nanti, pasti. Nah, nanti pas nikah tuh mohon doa restu. Ada ucapan mohon doa restu. Yang paling penting itu bukan dari hadirin, yang paling penting itu orang tuanya dulu. Hadirin itu nomor ketiga, keempat. Orang tuanya dulu, dari guru-gurunya. Karena restu dan doa itu perlu agar dalam pernikahan itu langgeng. Jadi jangan sampai kamu mikir yang penting sah, udahlah enggak apa-apa, yang penting orang tuaku setuju. Orang tua kamu kan buka nanti saksinya bisa dari teman-teman, sah enggak apa-apa. Wah, bahaya itu. Oh, tapi saya nonton di televisi, Ustaz, nikahnya kabur. Wah, akhirnya nikahnya di KUA. Orang tuanya sama-sama enggak setuju, cuman karena dia saling mencintai, sumpah hidup semati sambil peringan tangan, mereka pergi ke KUA, mereka kabur. Ada mereka kontrak, pagi-pagi suaminya kerja, si perempuan jaga rumah, jaga kontrakan, pulang malam, dapat rezeki sedikit, lalu mereka hanya makan Indomie, saling suap-suapan, saling sayang menyayangi. So sweet, Pak Ustaz. Itu kan film, film itu 2 jam. Yang diambil yang happy-happy aja. Setelah 2 jam itu apa yang terjadi? Kan enggak ditayangkan, masa tiap hari makan Indomie terus? Yang ditayangkan yang enak-enak. Jalan-jalan, kerja bareng, nyuci bareng. Yang lihat itunya. Dia enggak ditontonkan yang enggak enaknya. Kamu jangan sampai terhipnotis sama film. Film itu sengaja dibuat enak biar nontonnya banyak. Coba kalau seandainya film yang enggak enak-enaknya enggak ada nonton. Fahim tuh? Lalu yang kedua adalah memang jika kedua orang tua itu melarang, biasanya ada sesuatu. Kenapa orang tuamu melarang menikah sama dia? Biasanya ada sesuatu. Nah, seperti tadi yang ditanyakan, takut kafir. Berarti mungkin perempuan ini, ya mungkin bukan muslimah. Dan kalau perempuan bukan muslimah, tidak boleh menikah. Kecuali perempuannya ahlul kitab. Dengan catatan datuknya yang pertama kali itu masuk Islam pada zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa. Masuk agama Yahudi dan Nasraninya. Sementara kan susah melacak di Indonesia ini. Karena rata-rata agama Nasrani itu masuknya dari negara Portugis, bukan dari zaman Nabi Isa. Susah. Kalau muslimah menikah sama laki-laki non muslim, tidak boleh, mutlak haram. Tidak ada syarat sama sekali. Kalau laki-laki muslim menikahi perempuan non muslimah, boleh dengan satu syarat tadi. Tapi syaratnya sulit. Irsyad mau kawin sama orang Kristen, boleh dengan catatan orang Kristen ini datuknya yang pertama kali masuk Kristen itu pada saat Nabi Isa masih berdakwah. Berarti tahun 0 Masehi ya. Gimana mau ngelacaknya? Sementara saya nama kakeknya aja udah lupa, apalagi nama kakek istrinya, apalagi kakek istrinya. Kan susah. Kecuali dia jadi mualaf. Jadi kalau orang tua itu melarang karena alasan itu, dan wajib kita seorang anak untuk mematuhi. Dan perlu diketahui juga, ya, memang anak pesantren itu baik-baik, soleha-soleha, terbukti kan, dari agamanya, sholatnya gak pernah ditinggal, baca Qurannya dan lain sebagainya, wajahnya putih-putih semua karena cahaya, ada yang karena cahaya, ada yang karena memang gak pernah pulang dari pondok. Tapi bukan berarti anak-anak yang gak mondok itu jahat semua, tidak. Ya, bukan berarti yang anak pesantren masya Allah soleha. 95% anak pondok baik-baik semua. 5%-nya gak baik. Karena anak pondok ini manusia. Gak semuanya baik. Ada juga yang tidak, Pak. Yang tidak baik. Tapi sedikit. Begitu juga yang tidak mondok, bukan berarti semua yang gak mondok itu rusak. Memang kebanyakan rusak. Kenal narkoba, buka aurat, tawuran. Ya, coba lihat di TV itu. Sekolah ini versus sekolah ini. Kampus ini berantem sama kampus ini. Pernah kamu baca berita? Pesantren versus pesantren. Gak ada. Ayo kita demo, bakar Pondok Asidikiyah. Ada? Gak ada. Wow, ini Pondok Tasaka, kurang ajar. Ayo semua santri banyak, besok kita bakar Pondok Tasaka. Ada? Gak ada. Tidak ada demo. Karena di sini coba kalau bakar, oh, tak sembat 100 kali. Di pesantren masih takut sama ustadznya. Masih takut. Kok di luar? Waduh, guru takut sama murid. Nanti di penjara, dilaporin. Tapi bukan berarti semua yang di luar itu rusak, tidak. Banyak kok yang soleha. Betul atau tidak? Banyak. Pakai kerudung, rajin sholat, rajin ngaji, banyak. Cuman ya persentasenya kecil, tidak sebanyak di pesan. Tapi bukan berarti tidak ada, ada. Jadi bukan berarti menikah itu sama anak pesantren. Ya. Kalau emakmu kepengennya anak luar, enggak apa-apa. Cari yang solehah, gitu loh. Cari yang bagus, banyak kok. Susah nyari, datang kanan, tak cariin. Tapi jangan santri sini, masih kecil-kecil semua. Ini banyak datang ke anak minta kawin sama santri Habib. Santri anak masih kecil, 20 tahun ke bawah. Minta kawin minta sama santri. Santri masih kecil, kecuali udah umur 25, 26 boleh. Minta yang umur 16, 15, 17. La ilaha illallah. Minta yang kecil-kecil. Kok di pusat iya, ada yang 23, 24, 35 ada. Pusat banyak, di sini masih kecil-kecil. Minta ke sini, enggak mau anak. Paham ya? Jadi kalau yang bertanya, jika orang tuamu, apa tadi? Karena bukan anak pesantren. Hah? Kalau orang tuamu tidak setuju kamu menikah karena calonmu itu bukan anak pesantren, bagus berarti. Karena orang tuamu kepengen kamu dapat jodoh soleh. Berarti kepengen dapat anak yang baik. Karena memang sekarang ini yang baik-baik itu identik dengan pesantren. Anak luar banyak yang baik. Ini baik ya. Yang di belakang baik-baik semua. Tapi memang kalau anak pondok. Wah, anak pondok. Identik dengan baik biasanya. Maka jangan merusak citra pesantren. Anak luar. Mohon maaf. Kalau anak luar merokok. Itu orang pandang biasa. Oh biasa anak SMA itu. Anak ngeruang nongkrong. Biasa. Paham? Tapi kalau ada anak luar sholat. Budak manurum. SMA manurum. Karena sesuatu yang asing. Tapi kalau anak pondok. Pergi Jumatan pakai gamis. Pakai jubah. Biasa dipandang orang. Karena memang anak pondok itu identik dengan baik. Lah. Coba seandainya ada anak pondok nongkrong. Apa yang akan terjadi? Sekampung. Anak pondok mana tu? Nongkrong depan, rokok. Ya Allah, pondok mana? Pondok Al-Bahjah. La ilaha illallah. Siapa gurunya itu? Makanya jaga citra pesan. Karena memang karena pesan itu identik dengan baik-baik. Pentung. Jaga. Termasuk pakaiannya. Anak pesantren, tunjukkan ciri khas pesantren. Rambutnya pendek. Kukunya rapi. Giginya putih. Gamisnya wangi. Ini pesantren rambutnya panjang. Mohak, nantang langit. Apa faedahnya? Apa? Anak pesantren itu pakai songkok. Kalau rambut panjang berarti kamu gak mau pakai songkok ke ujungnya. Pakai songkok. Rambut tuh pendek kan, biar mau pakai songkok. Karena memang pesantren itu identik dengan baik dan rapi. Jadi kalau orang tuamu kepengen kamar berarti bagus. Dan jangan berkecil hati. Perempuan itu bukan dia seorang. Bukan hanya dia. Tidak mau, saya mau nikahnya sama Anissa. Kebetulan Anissa ini bukan anak pesantren misalnya. Tapi bukan Anissa ini. Mau nikah sama Anissa. Anissa bukan anak pesantren. Orang tuamu gak setuju. Ya kamu jangan kecil hati. Karena perempuan itu bukan Anissa seorang. Masih banyak Anissa-Anissa yang ada di pondok pesantren. Yang lebih cantik, lebih bagus, lebih soleha, lebih pintar. Banyak kok. Cuman anak muda zaman sekarang itu, dia sudah tertipu dengan istilah mabuk cinta. Makan tuh mabuk. Mabuk cinta, cinta itu buta. Kebanyakan dengar lagu. Mbak, perempuan memang banyak di dunia ini Pak Ustaz, tapi tidak ada yang seperti dia. Wah, oh, udah gombal ya, na'udzubillah. Banyak perempuan, kecuali sudah nikah. Mbak kenal kok. Apa kata Buya? Kalau sebelum nikah itu kebanyakan nipu. Enggak sholat dibilang udah sholat. Wah, tadi kemana? Oh maaf ya, tadi enggak keangkat lagi sholat zuhur. Kok lama amat sholat zuhur? Habis sholat zuhur aku baca Quran. Padahal lagi mabuk, dia lagi teler. Enggak sholat. Paham? Oh maaf ya, habis maghrib enggak keangkat. Oh emang kenapa? Oh tadi aku lagi baca wirid Ratib Haddad. Masya Allah, baca wirid Ratib Haddad. Padahal dia di kafe main game. Pokoknya sebelum nikah itu banyak nipunya itu. Hati-hati kemakan rayuan. Ayo, pilihlah agak. Ya Allah ta'ala alam. Bismillah.